Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah hendak menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab Iljamul Awam An Ilmil Kalam, yang mana kali terakhir itu kita berada pada tajuk yang kelima, kan? Kita dengan berkenaan dengan apa, kan kita kata bahawa wazifah ataupun tugasan bagi seorang yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah bila berhadapan dengan ayat mutasyabihat. Tajuk ni memang tajuk itulah, tajuk berkenaan ayat mutasyabihat. Bila mana apa berlaku pada seorang tu bertembung dengan ayat mutasyabihat, maka dia kata ada beberapa wazifah. Dan wazifah yang kita ambil tu mula sekat dengan takdis. Maksud takdis tadi kita sucikan Allah Ta'ala daripada sebarang keserupaan dengan makhluk dan sebagainya. Okay, kemudian kita dimasuk pada kedua, dia kata adalah tasdik, dengan percaya. Kemudian ketiga, i'tiraf bil ajz. Dia i'tirafan dengan rasa lemah yang tak mampu untuk memahami. Kemudian apa? Dia kata sekejap, depan sikit. Okey. Kemudian apa? Kemudian keempat, sukut diam. Diam daripada berkata-kata atau apa ataupun memikirkan. Lepas tu yang kemudian yang kelima, al-kaf. Menahan diri daripada berkenaan. Jadi yang dalam kaf ni tadi dia sebut berkenaan dengan masalah apa? Pentakwilan. Pasal kaf tu ada antara tasarruf, maksudnya dalam bertindak ataupun mempersoalkan akan perkara berkenaan, yang mana dalam mempertahankan diri apa, dahan diri daripada masuk campur dalam perkara tersebut. Dia kata ada beberapa perkara lah yang dia kata dia sebut itu ada lima jap ada enam. Pertama, tafsir. Ada orang dia tafsirkan akan maksud kalimah, dan kita kata penafsiran kalimah tadi kadang-kadang tak menepati dengan maksud. So, kalimah tadi kan kita kata dalam bahasa Arab ada yang mungkin sererti dengan yang bahasa bukan Arab, tapi ada yang mungkin bahasa Arab punya maksud bahasa yang asing tadi tak boleh isi. Kita lafazkan tapi tak berpadanan. So itu pertama. Kemudian yang kedua tu takwil, yang kita tengah bincang sekarang takwil. Takwil ni adalah kita macam kita sebut itu apa, bahawa ada orang menyangka bahawa kalau kita tak tahu maksud tu pada hakiki, alih pada majazi. Ini takwil dari segi masalah khalaf. Kalau anda kata salaf, kita kata itu takwil dengan tafsir adalah sama. Takwil tafsir adalah sama. Bahkan dalam konteks masalah pengertian para sahabat, takwil tu kadang-kadang adalah perbuatan melaksanakan maksud atau arahan, itu panggil takwil. Sebab kisahkan bila Nabi SAW laksanakan apa ketika tasbih sujud dan rukuk baginda, Nabi kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maksudnya engkau wahai Tuhan dengan puji-pujian kepadamu, ya Allah ampunkan aku. Sebenarnya Aisyah kata Nabi SAW melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, kan Aisyah. Okay, jadi Nabi kata, Aisyah kata Nabi mentakwilkan ayat tu, ini melaksanakan ayat tu. Itu maksud takwil pada salaf, maksud dia ni. Tapi khalaf yang timbul tajuk masalah, takwil tu adalah kita alihkan maksud daripada hakiki kepada majazi, daripada yang hakiki kepada majazi, dengan alasan kerana apa, dia kata yang kerana benda tu mustahil, kemustahilan berlaku. Ini masalah yang kita bincangkan itu, dan kita kata benda tersebut yang takwil ni dia kata daripada orang yang awam, okay, ataupun daripada orang yang arif dengan orang awam, ataupun orang arif dengan diri dia dengan Tuhannya. Yang pertama sekali dia kata orang yang awam tu, dia kata ini adalah tak boleh, tak boleh, pasal dia ni macam dia samakan dengan orang yang terjun ke kawasan air yang dalam, sedangkan tak reti berenang. Okey. Kemudian perbuatan seorang yang berpengetahuan boleh berenang tapi bawa orang yang tak boleh berenang masuk sekali pun salah juga, dia kata. Ha, yang ketiga yang dia kata, yang maksud dia orang yang apa, orang yang alim dengan diri sendiri. Ha, itu tajuk yang dia kata dia elak. Kadang-kadang bentuk datang. Ha, cuma dia kata kan, apa dia kata, dia kata benda tersebut dia kena sedar kan. Tak apa, dia kata kalau sekiranya dia rasa diri dia ada benda berkenaan, so keadaan ada tiga, sama ada benda tu qat'i pasti, ataupun dia syak, ataupun dirasa-rasa. Ha, okay. Kalau dia kata, dia kata qat'i, dia tak ada masalah. Maksudnya dia pasti benda berkenaan, dia rasa pada diri dia dan dia dia faham apa, dia tahu ada dia, tapi maksud qat'i itu adalah putus daripada dalil lah sebenarnya. Ha, bukan dengan dia dia pasti tanpa tanpa sebab. Pasti tanpa sebab tak boleh. Okey, maksud dia okey. Kalau dia syak, maka dia kena tinggalkan, dia jauhi, tak boleh. Kalau dia rasa-rasa, rasa-rasa ni yang panjang lebar kita bincang tu sikit. Sebab dia katakan rasa-rasa tadi, dia kata pasal dalam rasa-rasa dia dua keadaan. Satu keadaan dia kata di mana makna yang datang pada dia tu dia kata ada persoalan, adakah harus pada hak Allah Ta'ala ataupun mustahil. Kemudian kalau sekiranya dia kata dia tahu secara pasti harus tadi, dia akan teragak-agak adakah benda tu pada Allah Ta'ala, memang itu dikendaki dengan lafaz tadi atau tidak. Lepas tu dia contohkan apa macam masalah apa fauq dengan istiwa'. Dia kata sebenarnya betul macam kita kata, memang pada asasnya okay, bila dia kata pertama qat'i tu, qat'i pasti, dia kata maksud dia kalau sebenarnya kita kata dia pada konsep penggunaan fauq pada Allah Ta'ala tu memang ada dua meaning. Maksud di sini bila macam macam sultan tu di atas menteri, ataupun suami tu menguasai ke atas isteri. So kalimah fauq tadi lebih maksud dia kata boleh faham dengan A physical ataupun maksud dengan apa dalam keadaan tadi, keadaan apa, keadaan konsep apa kedudukan, bukannya masalah kedudukan dari segi masalah apa, masalah kemuliaan, bukan masalah masalah fizikal. Benda tu dalam bahasa fauq tu ada, saya di atas awak, saya mengatasi awak, contoh macam tu. Okey, dia kata benda tersebut dia mungkin nak putuskanlah secara zonni, rasa macam tu, dan dia tapi pada sisi sudut yang sama pada Allah Ta'ala, dia ada kata adakah harus kita atau tidak. Yang kedua, bila dia kata benda tu contoh-contoh istiwa kan, bila dikatakan lafaz itu yang kita lihatkan sikit ada masalah. So Imam Ghazali pada tajuk tersebut yang muka surat yang ke-49 tu, dia masih lagi ada ilmu kalam punya sudut, di mana dia kata pada sisi ahli kalam, mereka merasakan bahawa bila Allah Ta'ala kata fauqal arsy tu kan, dia bayangkan macam mana Allah Ta'ala mentadbir daripada atas arasy tu, macam di arasy itu macam akal manusia dalam berfikir. Macam kita nak buat kerja, sebelum kita buat benda ni kita kena bayang dulu. Ha, jadi dia kata arasy tu dia kaitkan dengan masalah bayangan, bila nak bayang baru buat. Ha, sedangkan benda tu dia sebut jugalah, dia kata benda ni kan, adakah itu realiti yang dikenaki dengan maksud tersebut atau tidak. Sebenarnya pada asasnya benda tersebut dia patutnya tidak fikir macam tu, sebab kerana kita kata dari segi asasnya dia tak boleh faham realiti kecuali dilihat sendiri. Dan sedangkan dalil-dalil yang datang semua menyatakan nas bahawa arasy itu adalah fizikal. Bahkan Nabi sebut saiz arasy. Saya kena, saya terpelik juga, ada saya dengar seorang ustaz, dia nak rasa play safe, dia panggil, nak selamat, tak nak orang kata dia menjisimkan dan sebagainya. Maka dia kata arasy ni wallahu'alam saya tak tahu nak cakap apa. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam Quran Karim sebut tentang para malaikat pikul arasy, dia fizikal, bukan benda kiasan. Memang arasy itu arasy, arasy itu singgah sana. Faham kalimah, tak tahu dia punya rupa, tak tahu dia punya cara, tapi kita faham kalimah. Balik pada asal sepanjang kita bincang sebelum ni, semua tajuk selamat kita adalah tentang Allah Ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala adalah kita tahu kalimah, tak tahu cara, bukan kita nafikan. Ini masalah sampai kisah tu disebut tentang benda tu disebut, maksudnya ada orang bayangkan arasy itu sebagai lafaz arasy tu adalah sebagai tempat pembayangan sebelum kejadian dia. Tapi dalam masa sama dia pun teragak-agak, adakah boleh benda tu layak bagi Allah Ta'ala untuk ataupun tidak, pasal kehendak lafaz, sedangkan kita ada nas. Cuma lepas nanti ke depan sikit nampaklah kenapa diorang tak boleh nak terima, sebab apa, lafaz tadi diorang takwil kan, sebab bagi mereka kadang-kadang kebanyakan nas-nas yang datang daripada hadis tu hadis ahad, hadis yang bukannya mutawatir. Walaupun dalam Quran datang, tentang sebut kan alladzina yahmilul arsy wa man fawqa wa man hawlahu, so mereka para malaikat yang memikul arasy dan siapa di sekeliling arasy, yusabbihu nabi hamdi rabbihim nasr ghafir kan ayat 9 10 11, maksud dia dan malaikat memikul arasy dan mereka-mereka malaikat-malaikat yang berada sekitar arasy. Kita tak boleh nafikan benda tu, memang realiti lah. Tapi lah pasal kes ahli kalam, mereka cuba untuk kalau boleh tidak cakap fizikal, takut nanti menjisimkan Tuhan, maka dia larikan maksud tadi kepada maksud pengertian tadi lah. Cuma dia cakap dekat sini kalau benda tu rasa-rasa, dia kata ada dua lah keadaan, sama ada rasa tadi dia kata pada Allah Ta'ala, dia rasakan benda tu pasti, tapi dia kata pada masa yang sama ialah dia pun tak dapat lihat realiti. Kan dia rasakan benda berkenaan dia, tapi dalam masa sama dia kata sama ada dia kata sama ada makna tadi harus bagi Allah Ta'ala atau tidak. Kedua, adakah itu realiti yang Allah Ta'ala nak? Pun dia tak ada jawapan. Sebab Allah Ta'ala, kita beriman dengan ghaib, bukan beriman dengan nampak. Bila kita beriman dengan ghaib, ini masalah sebenarnya yang berlaku. Bila kita beriman dengan ghaib, kita tak boleh cakap apa kecuali apa Allah Ta'ala cakap je sebenarnya. Itu lebih selamat. Tapi bila orang tu rasa konon macam nak menghilangkan kesangsian, takut orang awam bertukar-tukar pemikiran, takut orang awam terbayang, maka dia cuba takwil. Ha, ni masalah sebenarnya. Punca situlah masalah besar. Sebab diorang rasakan bahawa perbuatan mereka ni takdis. Sedangkan itu bukannya, atau tanzih. Ha, tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Tapi sebenarnya itulah bencana utama yang menjadi tajuk. Jadi hari tu okay. Sekarang soalan timbul. Apa yang wajib kepada orang yang mentakwilkan akan beritikad secara zanni? Bila dia ini kita baca itu sikit . Jadi dia kata dia ada dua tugasan. Pertama, dia kata okey, ma yajibu 'alal 'arifil muta'awwilu 'alal 'arifil muta'awwilil mu'taqidi zannan. Apa yang wajib ke atas orang yang mengetahui, yang arif tapi secara takwilan, yang beritikad secara sangkaan, disangka aje. Tapi sebenarnya memang kita balik pada asal, kita beriktikad tentang Allah Ta'ala bukan secara sangkaan, tak boleh sangkaan. Ha, kalau anda kata apa zon ni, dia bagi dia macam 75% percaya, 25% was-was. Kalau syak dia kata tak boleh. Kan kita kata ada tiga kan, keadaan orang tu bila dia takwil, sama ada dia iktikad dia tu betul 100%, maka tak apalah dia iktikad, ataupun dia syak, ataupun dia zon. Syak dia kata tak boleh juga. Sebab benda tu 50-50. Okay, zon ni masalah yang diorang push. Sebab dia rasakan takwilan mereka ni boleh. Sebab alasan kerana apa? Kerana kisah tanzih Allah Ta'ala. Bahkan bila dia kata dia beritikad tu, atau secara zon tadi, kadang-kadang dia rasakan maksud yang dia nak tu betul, sebab dia dah ada calculation, dia tolak. Macam kes atas tadi kan. Dia kata atas fizikal atau atas secara pangkat. Yang ini dia kata dah mustahil, maka ini bolehlah. Dia automatik itu, dia macam buang mana yang tak boleh, ambil mana boleh. Secara akal, bukan secara nas. Bahkan secara nas, macam saya sebut dulu, bila ada orang kata dengan saya, dia kata Syekh Muhammad Wahab menjisimkan Tuhan. Saya kata apa tajuk apa? Saya kata kalau sekiranya tajuk masalah Allah Ta'ala di atas arasy, maka orang di atas, ini benda mutawatir. Saya kata sebab kita lihat bila Nabi Isra Mi'raj kan, kita Nabi cerita pada kita, dia naik langit satu demi satu, diketuk langit tu physically, dibawa. Sebab kalau Nabi mimpi, tajuk tu mimpi, orang Quraisy tak payahlah nak lawan Nabi. Basic dia macam tu je kan, kalau benda tu bukan physical. Macam saya kata malam tadi saya tidur, saya sampai ke Mekah, orang tak ada masalah. Kalau saya kata Malaysia sampai secara fizikal kat Mekah, ada masalah lah. Orang akan masalah. Okay, jadi pasal Nabi naik. So, satu. Kemudian bila amalan kita kan lepas subuh, subuh dan asar dibawa naik ke atas. Hatta Nabi cerita berkenaan dengan tajuk bulan Syaban. Kan ditanya oleh Usam bin Zaid, kenapa banyak puasa bulan Syaban? Itu adalah bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekian alam. Angkat. Dibawa kepada Tuhan sekalian alam. Memang diangkat ke atas. Amalan kita diangkat ke atas. Roh kita mati pun angkat ke atas. Fir'aun sendiri pun pergi bina, minta pada Haman bina bangunan. Pada intai Tuhan Musa. Dia minta pada Haman, menteri dia, bina ibnu li sarhan, bina untuk aku bangunan tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Moga-moga aku boleh jenguk Tuhan Musa. Aku rasa dia menipu. Menipu ke apa? Menipu kata Tuhan ke atas. Maksudnya Musa cakap Tuhan di mana-mana? Tak. Musa kata Tuhan di atas. So basically perbuatan, benda kita kumpulkan dalil, dia mutawatir. Nanya. Ha, cuma pasal kes masuk ilmu kalam, konon nak tanzih Allah Ta'ala sifat makhluk, dia nafikan. Ha, itu masalah sebenar. Bukannya masalah benda tu, tajuk i'tiqad tu secara zon dan sebagainya. Tak, tak ada. Jadi okay. Jadi waktu kita bincang tu kan, dia kata apakah yang wajib ke atas orang yang mengetahui, yang mentakwilkan, yang dia i'tiqad secara zon. Okay. Lakin alihi wazifatan. Okay, bila dikatakan kepada orang yang menyangka, buat sangkaan tadi kan, yang kita kata dia secara zon tentang Allah Ta'ala, apa patut dia buat? Dia sangka Allah Ta'ala tentang Allah Ta'ala dengan secara zon. Kan? Kalau dia secara kotai, tak ada masalah lah. Kan? Kalau dia kata syak, dia kena berhenti. Tapi zon. Okay, apa benda dia kena buat? Pasal dia kata dah tadi, dia kata sama ada benda yang dia rasa tak boleh pada dia tu, adakah harus bagi Allah Ta'ala atau mustahil? Kedua, masalah adakah yang itu realiti atau tidak. Okay. So, bila dia zon, dia sebenarnya ada tugasan. Tugasan, okay. Sekarang terangkan tugasan. Dia kata, walakin alaihi wazifatan. Tapi orang yang buat, apa yang beriktikad pada Allah Ta'ala dengan sangkaan ni, dia apa? Dia dua tugasan. Pertama, ihdahuma. Salah satu di antara dua tugas tersebut adalah, alai da nafsahu tatma'innu ilaihi jazman. Bahawa janganlah dia biarkan diri dia tenang kepada sangkaan dia tadi secara pasti. Min ghairi syu'ur bi imkan al-ghalati fi, dengan tanpa dia rasakan kebarangkalian dia silap pada sangkaan dia. Muka surat yang ke 51. Ah, dia terang sikit je. Okey. Maksudnya dia kata kena dia jangan terang sangat. Kemudian yang kedua dia kata pasal dia kata kan. Yang kedua wa annahu in dzakarahu lam yutliq al-qaula bi anna murad bil istiwa kadza. Bahkan dia kata bila dia cakap benda tu, dia tak boleh kata dengan lafaz dia, istiwa tu maksud dia ini. Bahkan dia kena kata, aku rasa. Aku rasa. Ha, ini untuk, tapi benda ni, kalau kita bawa kepada pengertian perbuatan siapa-siapa zaman kita sekarang ni, yang berfahaman dengan fahaman apa, yang bukan salaf, diorang akan kata, Allah begini-begini tanpa kata aku rasa. Imam Ghazali tak benar kan? Sebab diorang beramal dengan sangkaan. So dia pertama, dia tak boleh rasa benda tu benar semestinya sebab dia sangka. Sebab sangkaan boleh jadi tak betul. Macam rasanya lampu tak tutup tu. Rasa tapi tak semestinya betul. So dia ada dua tugas. Tugas pertama dia, jangan dia merasakan kan apa dia, jangan dia beriktikad berkenaan dengan tanpa rasa tak silap. Kedua, tak boleh dia melafazkan kalimah ini maksud sekian. Dia kena kata aku rasa. Ha, dia kata. Jadi bila dia kata aku rasa, maka dia betul lah. Pasal dia betul menceritakan apa perasaan dia. Bukannya maksud dia apa? Dia memutuskan hukum tu macam tu. Sebab dia sabitkan apa dia faham ni dengan sangkaan, bukan dengan kepastian. Ha, ini pasal ni kisah mutasyabihat, bab ni lah masalah dia. So orang yang mentakwilkan ni, dia tak pegang tajuk ni. Imam Ghazali tak benar kan? So orang tu boleh silap, boleh salah. Okey, itu kenapa dia kata kat situ. Kan, jadi itu yang kata, dan bahkan lepas tu dia kata, diterangkan bahawa pada orang tu apa boleh tak disebut sangkaan dia pula. Dia kata tengok keadaan. Kalau dia kata bersama dengan orang seumpama macam dia atau bersama dengan orang yang bersedia untuk memahami atau dengan orang awam. Dia kata kalau benda tu pasti kan, dia kata putus kan. Dia boleh cerita diri dia dan cerita pada seorang seumpama dia. Atau orang yang memang mengosongkan diri untuk mengkaji tentang mengenal Tuhan macam dia. Nak dapatkan ilmu. Okay. Tapi kalau sekiranya benda tu, itu pastilah. Tapi kalau sangkaan, dia kata, dia ceritakan diri dia secara realiti terlintas. Dia tak boleh halang. Okay. Lepas tu dia kata, kalau anda kata apa, dia dengan orang yang seumpama dengan dia, atau dengan orang yang nak belajar dan tambahan, dia kata, maka itu dia kata dibolehkan dia kata. Ha. Tapi ada dua pendapat. Pertama kata harus, kedua kata tak boleh. Ha, dia kata dia dua. Okey. So sekarang ni nak bincangkan berkenaan dengan usul 53 eh. Fa in qila yadullu ala jawaz salah satu umur. Okey. Pasal harus tak dia bercerita sangkaan dia tu kepada orang. Ha, itu tajuk yang berlaku sekarang. adakah boleh bila dia menyangka tentang Tuhan satu benda ataupun dia menafikan Allah Ta'ala satu benda dengan sangkaan, boleh tak dia bercakap pada orang tentang perkara tersebut? Imam Ghazali sebenarnya lebih berat kepada tak boleh. Sebab ada orang kata boleh cerita kat orang ataupun cakap pada orang. Pasal lintasan hati tak cakap apa. Orang awam tak boleh bawa. Tak boleh. Orang awam kita tak boleh cerita. Tak boleh cakap dengan orang awam ni maksud ayat Quran ni adalah sekian, maksud sekian. Tak boleh. Bagi dia Imam Ghazali sekat langsung. Tak boleh. Lepas tu kenapa buku kita ni Iljam Awam Ilmu Kalam. Dan orang yang ada sangkaan tadi, dia cuma boleh cerita dengan orang yang setara dengan dia ataupun orang yang sengah belajar nak mendapatkan ilmu macam dia, apa macam jadi macam dia. Orang dua ni ya dikata boleh. Nah, tapi ada pendapat kata tak boleh. Nah, itu yang terakhir kita ambil tu kat situ. Ayat apa Musa yang ke apa 52 tu kan. Yang bawah tu kata dia kata apa fayuhtamalu an yuqal huwa jaiz. Maka dikatakan bolehlah dikatakan bahawa okey dia kata wa amaz zunun adapun sangkaan-sangkaan dia kata. Fayuhaddithu bihi nafsahu ma'a nafsihi itiraran. Dia akan bercakap dengan diri dia secara tak boleh dihalang. Memang dia akan cakap. Fa inna man yantawi alaihi dhihn. Kerana apa yang terlipat padanya fikiran. Okey, minaz zon ke syak ke qat'an wa qat'in la tazalu nafsu ya tatahaddatsu bihi. Dan dia kata zon ke syak ke atau qat'an ni pasti akan bercakap dengannya diri dia. Wala qudrata 'alal khalas minhu. Dia tak ada kuasa untuk lari daripada pemahaman tersebut. Wala man aminhu. Dia bakal sekat pun. Macam kita rasa benda tu tak puas hati, kita kan jadi datang. So dengan diri sendiri tak boleh buat apa. Okey. Namun begitu dia kata wala syakka fi man ittahadduts bihi ma'al awam bal huwa aula min bil man'i min al maqtu'. Dia kata. Bahkan dia kata tidak syak dalam halangan bercakap dengan tentang perkara-perkara ni dengan orang awam. Bahkan lebih utama kita benda yang sangkaan ni lebih patut dihalang berbanding maktuk. Sedangkan apa yang kita dah pastikan dalam pemikiran kita pun dengan takwilan tadi, kita boleh ajak orang awam. Maksudnya kita bandingkan dengan apa? Kita pandai berenang, tarik orang tak kita berenang masuk ke kawasan air dalam. Salahlah. Walaupun kita rasa kita boleh berenang, tapi kita bawa orang tu. Kita bahayakan dia. Okay, itu maksudnya syubhat tadi kat situ. Itu kalau benda tu pasti pada kita pun. Tapi kalau kita pun tak pasti, lagilah patut tak boleh cerita. Ini masalah ni. Sebab benda yang kita baca ni, perbahasan dia adalah memang tak boleh hajar kat masjid lah. Apa benda yang hatta diorang kata istawa jadi istaula tu, tak boleh cerita kat orang. Berdasar pada Imam Ghazali bercakap ni, tak boleh cerita. Pada orang awam tak boleh. Hanya perbualan boleh berlaku. Ini sekarang ni nak timbul tajuk dengan orang. Dia kata amma tahaddutsu bihi ma'a man huwa fi misli darajatihi. Adapun perbincangan, perbicaraan tentangnya dengan orang yang dia itu pada seumpama darjat dia. Faham sama, kita sama-sama faham. Ataupun fi ma'rifah dan ma'rifat. Au ma'al musta'iddu atau amal musta'iddi lahu fi nazar. Ataupun bersama orang yang bersedia untuknya. Untuk belajar. Kat sini yang perbahasan dia timbul. Dia kata fayuhtamalu, maka dia perkembangan kalian yuqal dikatakan huwa jaiz. Dengan orang awam tak boleh. Dengan orang seumpama dia atau orang yang bersedia nak belajar macam dia, yang sedang mengumpulkan ilmu macam dia. Memang ada persediaan, ada ilmu alat, faham bahasa Arab, kemudian okey orang yang sini. Itu maksud dia musta'id. Orang yang sama macam dia, memang belajar macam dia. Memang dia setara dengan dia. Yang ini baru nak belajar tapi tengah bergerak, ada ilmu alat. Okey, jadi orang ni yang kita bahaskan, orang awam tutup dari awal memang tak boleh. Pasal ilmu tu sama kan kita kata bila kita takwilkan sama ada pasti atau syak atau zon. Syak confirm buang. Okey, pasti pun dia kata tak boleh. Sebab orang awam tak boleh kita tarik dia pergi berenang dekat tempat itu. Sekarang ni yang zon, yang kita rasa-rasa macam ni lagi patut ataupun kod mustahil Allah Ta'ala ni, ini yang dibahaskan. Orang awam masih tak boleh. Perbahasan ini sebenarnya kalau dikatakan macam dia cakap boleh cakap ni pun bukan di masjid, bukan di surau. Universiti mungkinlah kot. Tapi still benda tadi pada kalau dia kata apa tajuk ni, Imam Ghazali dia ada dua pendapat kan. Pertama yang harus. Dia akan datang lepas ni harus punya dalil dan ditolak balik satu-satu. Tengok. Okay. Walaupun kata harus cerita. Contoh macam Tuan Haji ni, student universiti, saya ajak berbincang. Ataupun Tuan Haji, okay. Dalam perbincangan dengan Harus ni, bab sangkaan ni, kat sini dia nak tolak. Dengar, dia kata. Dia kata, fayuh tak fayuh, fayuh tamalu an yuqal. Maka boleh kebarangkalian dikatakan, huwa jaiz, ia harus. Mana bincang tentang benda yang kita rasa, kita zon, dalam takwilan, bukan pasti zon dan takwilan. Dia kata, nak sembang dengan orang awam tak boleh. Sembang dengan orang yang setara kita ataupun orang bersedia untuk jadi macam belajar macam kita. Macam saya sebut tadi kan, orang tu ada ilmu alat, tahu bahasa Arab sebagainya, dia sedang belajar. Yang ni. Jadi soalan dia kata, pertama kata harus. Idla yazidu ala an yaqul azunnu kadha wa huwa sadiq. Sebab tak lebih dia boleh bercakap apa? Aku rasakan sedemikian dan tak salah, dia benar. Pasal dia syarat dia tadi pada kes nak bercakap tentang benda ni, pertama dia tak boleh sangka dia betul. Dia kena rasa bahawa dia boleh silap dan sangkaan tadi. Kedua, dia tak boleh cakap lebih, dia kata aku rasa. Dia tak boleh kata Allah gini, dia kena kata saya rasa Allah gini. So kalau apply ni habis gagal semua. Nak belajar kat mana? Macam tak boleh ajar. So awak tak boleh ajar orang tentang tajuk tadi. Pasal sedangkan tajuk perbahasan tadi pun balik pada apa Ibn Qasir tadi kata. Maksudnya kalau cakap pun rasa tadi, kata kita nak nafikan sifat Allah Ta'ala ni. Kita kadang-kadang pilih fauq ni, ini atau ini. Istiwa tu ini atau ini atau ini. So soalan sekarang ni, kalau kita nak nafikan benda tadi dengan sangkaan sahaja, tak boleh. Sebab tu dia kata untuk orang awam memang dihalang langsung. Hatta yang kita kotai pada diri kita pun tak boleh bawa dia. Tapi sekarang ni bincang, dia kata kalau dengan orang yang macam kita, orang yang bersedia nak belajar macam kita, dekat sini bahasa pertama kata harus. Pasal dia kata orang yang bila kita bercakap dengan orang, kita tak lebih mengatakan saya rasa. Betul lah. Tapi dengan syarat lafaz macam tu lah, bukan lafaz lain. Bukan lafaz Allah gini. Apa lagi nak mengkafirkan orang dengan kata menjisimkan Tuhan, lagi masalah lah sepatutnya. Okay. Dan wayuhtamal al-man'u, tapi ada keberangkalian terhalang juga. Li'annahu qadirun al-tarki, sebab dia berupaya untuk tinggalkan berbicara tajuk tu. Sebab kalau sebutan dalam diri dia memang terlintas, tak boleh lari. Tapi untuk berbahas dengan orang ni, untuk cerita pada orang ni, mana dua tadi kan, orang yang macam dia atau orang yang sedang nak jadi macam dia, nak belajar, ada persediaan untuk belajar, dia kata pasal dia mampu untuk tinggal. Tak payah sebut pun tak apa. Wahabidhikrihi mutasarifun bizzan. Sebab dia dengan sebutan benda berkenaan, dia bertindak dengan sangkaan fi sifatillahi ta'ala. Dia bertindak pada sifat Allah Ta'ala secara apa? Bizzan. Dengan sangkaan je. Au fi muradihi min kalami, ataupun pada kehendak Allah Ta'ala pada kata-katanya. Sebab dia dah jadi kat situ, dia bertindak dengan sangkaan pada kehendak Allah dengan kata-katanya. Wa fihi khatar. Dalam perkara ni ada bahaya. Wa ibahatihi ta'aruf, dia kata, wa fihi khatar. Wa ibahatihi ta'aruf bin nasin au ijma' au qiyas ala mansus. Dia kata padanya ada bahaya. Dan itu dan di penghalalannya mengenal dengan nas atau ijma' atau qiyas di atas benda yang dinaskan. Benda tu dinaskan tapi dia tak tahu mana satu. Walam yurid syai'un min zalika bal warada qaulu ta'ala. Dia tak ada sebenarnya disuruh dia untuk masuk dalam tu. Bahkan yang datang daripada Allah Ta'ala, apa? Firman Allah dalam surah Al-Isra', wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Itu yang datang. Itu yang datang, perintah Tuhan. Kalau benda kamu tak ada ilmu, kamu jangan masuk, jangan ikuti. Bukannya suruh, cuba juga sampai tahu. So dia bahayakan diri dia masuk kepada perkara berkenaan. Dia akan bertindak pada sifat Allah Ta'ala secara sangkaan, atau bertindak pada kehendak kata-kata Allah Ta'ala dengan sangkaan. So dekat sini halangan kes. Okay, sekarang ni kan dia bawa dalil orang-orang yang kata harus. Okey. Fa in qila, jika dikatakan, yadullu al jawaz salasata umur. Ya, salah satu umur menunjukkan kepada keharusan, boleh cakap dengan orang yang setara kita ataupun orang yang bersedia untuk jadi macam kita dalam makrifat mengenal Tuhan. Okey, dia kata ada tiga dalil yang menunjukkan dia harus. Tapi lepas tu dia jawab balik ini. Al awwalu, yang pertama, ad-dalilu alladhi dalla ala ibahati sidqi wa was-sadiq fa innahu laysa bi yukhbiru illa an zannihi wa huwa zann. Dia kata dalil pertama adalah dalil yang ditunjukkan kepada keharusan benar. Apa keharusan benar tadi? Dan dia ketika itu adalah benar bila, kerana dia tak mengkhabarkan melainkan tentang sangkaan dia. Dan dia memang menyangka. So dia kata saya rasa. So ayat tu betul salah? Betul lah. Saya rasa. Dia tak boleh kata pasti. Ha, ini tajuk dia. Tapi macam saya katalah, mana ada orang mengajar tauhid dengan saya rasa. Sifat Allah Ta'ala, saya rasa Allah begini. Walaupun Imam Ghazali suruh cakap macam tu. Yang halal ni dia cakap macam tu. Kalau dia kata Allah gini tanpa dia kata saya rasa, salah. Pasal nas tarik menarik, meaning ayat tadi, meaning lafaz fauq dan istiwa tadi, tarik menarik. Dia tak boleh kata tidak. Cuma pasal dia menafikan yang satu yang dia tak, dia yang dia tak setuju tu dengan sangkaan. Sebab dia rasakan Allah gini. Takkan ada jisim, tak ada sekian. Dia nafikan sedangkan dia tak jumpa lagi. Macam mana dia nak pastikan? Sebab tu dia boleh berkata saya rasa. Dan bila dia cakap macam tu, dalil pertama dia dah betul lah, boleh lah. Sebab dia menceritakan sangkaan dia. Tapi kita pernah dengar ke orang mengajar macam tu? Tak pernah kan? Ha, ni salah ni. Okay, pasal dia tak boleh cakap, dia tak boleh melafazkan dengan ya pasti, sebab dia boleh jadi silap. Itu yang disuruh orang mentakwil tadi, dia ada tugas. Cakap dengan zon, awak ada dua tugas. Pertama, jangan sangka awak tak silap. Kedua, awak boleh kata saya rasa. Jangan cakap Allah gini. Sebab bila awak cakap gini tanpa awak lihat sendiri, kebarangkali awak silap tu besar. Allah Ta'ala memang balik berasa. Kita kata Allah Ta'ala dikenal dengan apa? Dikenal, diimani dengan apa? Ghaib, bukan dengan nampak. Ha, ini asas pertama yang kita kata gagal ni. Okey. Asas yang kedua, ha, ini dia digunakan ni. Dia kata dalil kata keharusan ni adalah aqawil mufassirin. Kata-kata ahli tafsir fil Quran, dalam Quran, bil hadasi wazan. Dengan apa? Dengan tekaan dan juga sangkaan. Ha, ini salah sebenarnya. Sebab orang yang bertafsir tak ikut macam yang kita tahu, betul tak? Cuma susunan apa bentuk tafsiran tu tadi secara tepat eh. Sebab dia Imam Ghazali tahun 500 lebih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menyusun balik. Bila dalam mukadimah dia, bila orang tanya, dia kata kalau apa seorang tu menanyakan apakah jalan terbaik menafsirkan Quran, dia jawab yang pertama Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Betul, Quran dengan hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in, betul, Quran dengan bahasa Arab. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dia maksudkan dengan maksud tafsiran kata-kata ahli tafsir tadi dengan rasa dan teka tu, maksud dia teka, kalau dia maksudkan dengan bahasa Arab, ya, saya setuju. Tapi kalau sekiranya nas Quran dengan Quran, maksud dia contoh macam Allah kata Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kalau tak nak jawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu Allah Ta'ala terangkan sendiri. Macam alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Macam lepas tu. Alladheena yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. So itu tak boleh kita lari dah. Tak boleh kita macam saya rasa muttaqin ni. Allah dah terangkan. Dalam ayat tu Allah terangkan dah muttaqin tu siapa. So macam mana awak boleh lari ke tempat lain ni? Ha, maksud dia kita tak tahu tu Quran dengan Quran. Quran dengan Quran. Kalau dalam ayat berlainan, tempat berlainan, yes. Ha, itu mungkin teka. Macam ayat ni ada kalimah sekian. Lepas tu kemudian kita buka ayat ni, mungkin ini maksud dia. Ha, itu mungkin teka. Itu mungkin teka, rasa. Macam jadi kes apa? Umar bin Khattab anhu. Yang kes apa? Surah, sekejap, ayat dia. Wa idzan nufuzu wijat. Dan bila jiwa tu dipasang-pasangkan. Ha, zuwijat, dipasang-pasangkan dalam surah. Ini saya nak fahamkan maksud teka ni. Bila apa? Maksud dia bila dikata rasa atau teka ni, mungkin berlaku kat sini. Zuwijat. Okey, surah At-Takwir ayat ke-7. Wa idzan nufuzu wijat. Dan bila jiwa dipasang-pasangkan. Okey. Dalam perkara ni ada dua tafsiran yang jelas keluar daripada ahli tafsir. Satu tu Omar punya pendapat, Dan satu lagi yang umum general, banyak orang apa hafal, itu dipasangkan jiwa tu roh dengan jasad, ditiup sangkakala, maka setiap roh dipasang balik dengan jasad masing-masing. Umar baca tak macam tu? Umar baca wa idzan nufuzu wijad, bila jiwa dipasang-pasangkan, jadi dipasangkan seseorang itu dengan orang serupa amal dengannya. Kumpul grouping tu. Ha, ini semua apa ahli neraka apa peringkat ketiga ada satu grup. Memang dalam Quran datang ayat tu. Contoh macam surah Zumar kan apa dia apa wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Akan diheret orang-orang apa orang yang kafir ke dalam neraka dalam keadaan apa? Grup. Wa idh wasiqal ladina taqau ila jannati zumara, akan dibawa, diheret orang-orang yang masuk apa takwa ke syurga dalam keadaan grup. Awak tak masuk syurga seorang-seorang tau. Awak syurga bersama orang setara amal dengan awak. Sebab tu dalam kisah apa, kisah surah Al-Mulk kan, kullama ulqiya fiha faujun, setiap mana dicampak dalam neraka satu kumpulan, sa'alahum khazanatuha, menjaga kepada bertanya kepada kumpulan masuk neraka tu, penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, tak pernah datang pada kalian pemberi peringatan ke? So soalan tu kan, orang masuk neraka ni grouping tau, masuk syurga pun group. So Umar kata surah Takwir tadi ayat berkenaan wa idzan nufuzu wijad, dan pada hari jiwa dipasang-pasangkan dengan orang setara amal. Okey, dekat sini macam pendapat Imam Ghazali tu betul. Maksud yang kita kata rasa. Mana ini atau ini? Ha, ini atau ini? Faham eh? Dia nak kena faham betul ni. Jadi pasal kalau anda kata macam kes macam al-qadar. Kan? Wa ma adraka ma al-qadar. Jawapan al-malam qadar tu adalah Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Apa jadi? Tanazzalul malaik, itu penjelasan Allah Taala. Allah tak boleh lari. Maksud dia bila Allah terangkan macam tu, lepas sebut patut Allah terangkan. Ini qat'i, bukan kita bukan teka-teka eh. Tapi kalau berlainan ayat, ayat satu surah ini satu surah ini, kita cross reference kan, ini ada masalah. Gimana tu? Menyentuh pula kan? Aha. Dalam Quran tak sebut lima, tapi sebut menyentuh. Mana dalam surah Maidah ayat 7 dengan ayat ke-6. Ayat 6. Ayat ke-6. Dengan surah Maria ayat 20. Terus? Ayat tu semua di... Ah, okey. Dia macam dia diganda. Itu sebab tu yang kenapa dalam kisah tadi kan, fatwa para ulama, para sahabat Nabi pun tak serupa. Sebab memang kita kata, bila orang kata dalam Quran datang lafaz sentuh, apa Muhammad masa ni bashar kan, Maryam kata tak sentuh aku lelaki, okey sentuh, lepas tu dalam surah ni sekian sentuh, memang kita cross reference tak ada masalah. Tapi problem ni ada sahabat Nabi pula berpendapat sentuh tu batal. Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud kata batal. Sebenarnya Imam Mazhab Syafi'i sebenarnya bila kata batal tu, dia bukan suka hati dia, cuma majoriti para sahabat kata tak batal. Yelah jenuh kan, kalau kita batal kan, asyik sentuh je batal. Awak nak tidur dalam keadaan wuduk, bayangkan dah ambil wuduk dah, baring-baring tiba-tiba bini tersentuh muka, astagfirullahalazim kan, pergi ambil wuduk, datang balik kat katil, lepas tu bini sentuh lagi kan, tengah-tengah tidur macam mana tak sentuh je pula. Walaupun bukan buat benda-benda yang apa membawa persetubuhan, tapi kita kata perbuatan tersentuh tu berlaku, jenuh keluar masuk tandas lah kita. Apa pasal bang, wuduk awak sentuh saya. Nampak tak kat situ akan ada masalah? Sebab kalau zaman Nabi tak ada kisah, kita kisah buat apa? Pasti Nabi SAW tidur dengan wuduk. Nabi sarankan tidur dengan wuduk. Lepas tu soalan berlanggar atas perbaringan tu dengan isteri dia. Dia tak sibuk dengan wuduk lagi? Tak ada, tak sepening kepala lah macam tu. Okay, kat sini, tafsir Al-Quran tadi, ya, balik pada asal, sebab sahabat Nabi SAW ada, okay, itu jadi sebab tu kenapa khilaf tu muktabar. Maksudnya kita tak boleh, okay, maksudnya macam tafsiran kan, memang cross reference, tapi surah berlainan lah. So jadi maksudnya kalau kita tak ingatlah mana mutawatir dia, pastilah ayat tu. Oh bukan pasti. Sebab tu saya kata bila ada sahabat Nabi berpendapat dengan sebaliknya, kita tak boleh kata tidak. Sebab tu saya sebut nama tadi Umar. Yang tu dari hadis lah kan. Ini pemahaman Quran tak boleh dengan pemahaman kita sendiri. Sebab unless kalau Nabi yang cakap ayat ini dengan ayat ini berjumpa. Kalau Nabi cakap jadi dalil. So tu Imam Ibn Kathir kata, lepas Quran-Quran, Quran-Hadis, Quran-Hadis ni hujah. Contoh macam Nabi SAW bila dia terangkan ayat surah Al-An'am 82, kan, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang untuk mereka keamanan. Tahu cerita, para sahabat Nabi datang melutut bila ayat ini turun. Mereka kata, ya Rasulullah, kan, siapa dengan kami yang tak menganiayai diri sendiri? Kami tak mampu ayat ni. Sebab maksudnya macam ayat tu kata, orang beriman dan tak campur iman mereka dengan dosa. So diorang rasa macam tak mustahil, tak berdosa. Lepas tu Nabi terangkan, Nabi kata, bukan macam kamu maksudkan. Kamu dengar tak kata-kata hamba Allah Ta'ala yang soleh? Itu Luqman. Ayat 13, Luqman. Dia kata apa? Dia kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, yang kamu sekutukan Allah Ta'ala, buat penyekutuan terhadap Allah Ta'ala. Inna syirka, syirik tu, la zulmun azim. Zalim paling besar. So Nabi terjemahkan maksud zalim dalam Al-An'am 82 tu, zalim tu dengan syirik. So kalau kita baca Al-Quran tu bunyi, alladina amanu, orang beriman, walam yalbisu, dan tak campurkan imanahum, iman mereka, bizulmin, itu dengan kesyirikan. Itu Nabi cakap. Tapi yang lain-lain ni masalah sikit lah. Kalau lain, ijtihad lah. Betul lah, ijtihad. Kalau ayat ni, ijtihad ulama lah. Ini ayat yang tadi, maksud yang kes sentuh tu sebagai maksud tu, ijtihad lah. Sebab dalam masa sahabat, kalau semua ijma', para sahabat ijma' maksud tadi, kita angkat tangan. Tapi para sahabat tak ijma' maksud tadi, tak ijma'. Kalau kata pasal kes Umar, Ibn Umar bin Mas'ud, berpendapat dengan sentuh tu sentuh. Sentuh bukan persubuhan, sentuh tu sentuh. Tak ada tafsiran. Macam mana? Tak ada tafsiran, tak ada. Dia tafsiran ada. Cuma saya sekarang macam ni, beza dia adalah adakah benda tu dengan ilmu yang pasti atau tidak. Kalau dia kata dengan pasti, macam kes saya sebut tadi, Quran dengan Quran, maksud dia bila dalam satu ayat Allah Ta'ala tanya soalan, betul-betul terangkan. Jadi muttaqin, hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Baca yang lepas tu. Itu sangat direct. Memang kita tak boleh maksud mutakin ni orang lain, tak bawah tu, lepas tu penjelasan dia. Itu memang itu sekaligus. Tapi bila ayat daripada surah berlainan, ayat berlainan daripada surah-surah yang berlainan, dekat sini bila kita cross reference, kau nabi yang gabungkan macam tadi kes 82 Al-An'am, itu tafsir Nabawi lah. Tapi kalau sekiranya macam kes tadi abang sebut, Maryam punya sebut tentang lelaki tak pernah sentuh aku, kemudian dengan kait dengan tajuk sentuh dalam surah Al-An'am, maksud 82 apa surah ke-6 tu, ayat ke-6 surah Al-An'am tu, bahawa sentuh tu, inilah penjelasan dia. Ini ada masalah sikit. Sebab kes dia, para sahabat Nabi ada khilaf. Kalau sahabat Nabi tak khilaf, kita ijma', tak ada hal. Bila orang ada khilaf, kita boleh kata benda tu confirm maksud satu. Sebab tu kita tak pernah kata, ini masalah dia, tak pernah kata orang yang kata bersentuhan lelaki wanita tanpa wuduk batal, sentuh je, just touch, batal. Kita tak kata orang yang kata tu mubtadi', tak kata ahli bid'ah. Sebab itu pendapat para sahabat, bahkan sahih daripada sahabat kata-kata mereka bahawa sentuh saja batal. Cuma sahabat tadi minoriti, 3 orang banding dengan majoriti, semua kata tak batal. Semua majoriti, Aisyah, Ibn Abbas, yang lain, semua kata tak batal. Yang kata batal, 3 tadi. So, bila kat cerita kita kata macam tu. So, cross-reference yang abang sebut tadi kan, Maryam punya kalimah sentuh dengan sentuh dalam surah Al-An'am tadi, kan, apa Al-Ma'idah tadi, cross-reference tadi, ijtihad. Bukannya dalil, dia ijtihad. Masa tu, Nabi tak elaborate. Cerita macam ni tu Haji. Kena tu Haji kena faham. Bukan semua ayat Quran ada tafsiran Nabi direct. Nabi kata apa, kata apa. Sebab orang Arab faham. Diorang faham. Dia tak perlukan penjelasan. Bila diorang tak perlu penjelasan, dekat sini masalah tadi. Ada yang faham macam ni, ada faham macam ni. Jadi kefahaman mereka, kalau tak ada pembetulan daripada Nabi, kita anggap semua boleh pakailah. Semua kita terima. Sebab atas dasar Quran turun dengan bahasa Arab. So orang Arab faham. Kita yang Jawa tak faham. Kita tak faham lah. Tapi diorang faham. Sebab tu Nabi tak terangkan every words. Huwa maksud apa, alladhi maksud apa, tak. Nabi terangkan mandul muskil. Ada kemuskilan baru Nabi terang. Jika tidak, Nabi biarkan orang faham. Dan cuma ada orang kata macam kita, kita boleh juga. Tak boleh sebab awak bukan Arab. Tapi saya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab awak belajar sekarang dah rosak. Saya terus terang cakap pasal orang Arab zaman, okey, zaman Nabi diorang pure. Diorang Arab, keturunan Arab memang bahasa ni. Lepas zaman apa Islam dan apa tersebar, Rom dan Parsi jatuh ke tangan Islam. Bahasa Arab ketika tu dah rosak. Seorang zaman kita kalau bersyair dan sebagainya kan, konon pandai tak pakai hujah. Sebab tu kes bila mana apa untuk jadi hujah dalam kes Quran ni kan. Para ulama kata ambil jahiliyah, syair jahiliyah untuk faham kalimah, ataupun awal Islam. Zaman ni Umayyah, zaman Abbasiyah lepas tu tak boleh. Sebab bahasa Arab dah rosak. Sebab zaman Ali lagi dah jadi. Zaman Ali ini 35 Hijrah. Ali bin Abi Talib kan dia dapat lepas Osman, dia pegang jawatan ataupun dia dia take over khalifah khilafah tu tahun 35 sampai 40. So dalam tempoh tersebut berlaku peletakan kaedah bahasa Arab yang sebelum tu tak pernah perlu. Grammar Arab start diletak dekat situ. Sebab apa? Sebab dah mula orang cakap bahasa Arab tak betul. Tahun 35 macam tu, 35 dengan 40, agak-agak 400 tahun apa jadi? Itu sebab kenapa macam kes yang kita kata macam istawa jadi istaula tu. Sebab salahnya pasal ada di kalangan apa ulama ni, dia pergi ambil alim kalam lah, dia ambil kata-kata Akhtal. Akhtal ni seorang lelaki Kristian yang lahir tahun 19 Hijrah. Dan dia punya prime hidup dia, walaupun dia lahir zaman tahun 19 Hijrah, zaman Umar, dia betul-betul berkecimpung dengan syair sebagainya zaman Bani Umayyah, bukan zaman awal Islam. Dah zaman Bani Umayyah dah hujung, dah lepas zaman khilafah. Ketika itu dia bersyair, dia puji salah seorang khalifah Bani Umayyah, Bishr bin Hakam. So dia, dia kata laqad istawa al-Bishr 'ala al-Iraq. Bishr telah beristiwa ke atas Iraq. Min ghairi saifin wala damin murak, dengan tanpa pedang dan darah ditumpahkan. Selagi tumpah mati, orang mati. Dia cakap macam tu. Cuma nak puji khalifah Bani Umayyah tu, dia cakap macam tu. Orang pergi ambil syair ni jadikan alasan istawa maksud istaula. Salah. So dia bukan orang yang layak. So dia dah belakang ni. Kita cuma ambil zaman jahiliah, awal Islam. Hujung dan tengah tu dah tak boleh jadi dah. So bahasa dia rosak. Bahasa Arab dah rosak. Nah ini sebab itu kan, macam kes tadi kan. Dia orang tu kata kalau sahabat faham, saya pun nak faham juga. Awak siapa? Ha. Bahasa Arab level apa? Bahasa Arab awak ada. Kadang-kadang orang kita overthinking, over apa? Overconfident. Bab bahasa Arab yang dia belajar ni. Dia lupa sebenarnya pasal kita dalam Islam ni utamakan pengertian syarak ke atas pengertian bahasa. Ha, sebab terutama lepas bahasa rosak, tak boleh kita sandar pada bahasa tadi untuk pengertian. Bahkan bila dah ada pengertian syarak, lari pada bahasa salah. Macam kes tadi lah. Yang kes istawa tadi kan. Atau Allah Ta'ala di atas tu. Ada arah. Itu kalau kita tengok dalam sudut bahasa, dong bahas panjang lebar. Problem dia, dah ada dalil yang menunjukkan benda tu kata'i. Mutawatir. Kenapa pergi lari? Ha, pasal kes dia masalah, ilmu kalam ni lah. Sebab diorang mustahilkan tajuk tu. Okay, ala kulihat sekarang ni, bila Imam Ghazali kata, dalil kedua kata boleh bercerita kepada orang setara kita. Kita sangkaan kita tu, kita cerita pada orang setara kita ataupun orang yang baru nak ada ilmu alat, boleh nak belajar macam kita. Okay. Problem pertama dia kata, dalil pertama pasal cakap saya rasa, maka betul lah. Secondly, dia gunakan masalah ni. Tapi kena saya nak define. So, masalah dia kata, kata-kata ahli tafsir tu berdasar kepada sangkaan juga, kena betulkan balik. Kena betulkan balik. Sebab kes ni, ahli tafsir bukan semua macam tu. Bahkan bukan semua ayat macam tu. Terutama kes dia kalau sekiranya kes berkenaan dengan tajuk, contoh macam apa, macam bila diorang bercakap-cakap ni, diorang kalau benda ada dalil, cakap dalil lah. Dalil ada, terutama Quran-Quran. Mula Quran-Quran. Cuma macam memang Ghazali kan dia 500 lebih. Ibnu Kathir sebenarnya banyak orang merujuk tafsir dia sebab dia susun balik. Dia ambil tafsir Tabari, Qurtubi sebagainya kan. Dia gabungkan apa yang boleh digabungkan. Dia macam ringkasan sebenarnya kepada Imam Tabari punya tafsir. Tapi dengan tambahan daripada dia sendiri. Cuma dekat situ dia ada buat persoalan. Sebab ahli tafsir ni kita boleh kata serupa. Kalau kecuali kita tak kata ahli tafsir tadi, dia tafsir Quran pakai bahasa. Yes. Dia akan timbul masalah. Sebutan dia tadi, dia sangka je. Sedangkan kalau kita kata tafsirkan Quran-Quran, dia tajuk dia. Tengok, kalau dalam ayat yang sama, kan, tajuk yang sama, ya memang gitu, Quran-Quran adalah betul. Macam tadi, surah Al-Baqarah tadi kan, Al-Mutakin siapa. Ataupun macam kita ambil apa? Surah apa? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ha, okay, pegang tu. Jalan orang kau beri nikmat ke atas mereka. Ini ayat ni. Siapa kau beri nikmat? Ini kata wali, ini kata sian. Buka An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-69. Awak tanya kata apa? Wa man yuti'ir rasula wa man yuti'in Allah war rasul. Maksud mereka taati Allah juga rasul. Fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itulah bersama golongan yang Allah kurnia nikmat ke atas mereka. Siapa golongan tu? Yang kita minta dalam Fatihah kan? Anak tak hantar sebut. Di sini sebut minan nabiyyin. Dia kan para nabi. Wasiddiqin, golongan siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Allah kata wahasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka itulah sebagai teman. Kalau siapa-siapa nak masuk syurga berteman, cari orang-orang ni. Pastikan amal kita dapat macam ni. Bukan artis. Ni nak bersama siapa? Bersama penyanyi. Kau orang tu duduk mana? Kena macam Korea kan. Oh, kau opa-opa daripada geng budak-budak Melayu kan. Yang orang Korea. Kalau orang tu masuk neraka, kau bersama dia lah. Cicilik mata tengok Korea, habis masalah. Pasal ini sebaik-baik teman. Cicilik mata nampak bersama para ambiya atau para siddiqin, solah apa? Syuhada dan solihin. Ini. So jadi ayat surah Al-Fatihah tu yang alladzina an'amta alaihim yang tak disebut siapa, buka An-Nisa jumpalah. 69 jumpalah dia siapa. Ah, itu betul lah tu. Takkan nak kata lain pula. Ini bukan sangkaan dah. Dia confirm ni. So, maknanya bahasa Arab yang kita belajar tadi tak sekuat untuk menjadi sebab kita tidak al-tafsir. Saya dengar ada orang, dia rasa kalau dia belajar bahasa Arab, dia faham Quran terus. Tak boleh. Sebab awak faham Quran, bahasa Arab tadi, mesti selepas daripada apa yang difahami oleh para sahabat. Sebab translation, macam tengok, kumpulan khawarij muncul, kumpulan syiah muncul. Punca sebab apa? Sebab dia tinggalkan sahabat punya pemahaman. Para sahabat tak faham macam tu. Diorang faham macam ni, macam ni. Diorang mula keluar dengan maksud baru yang tak pernah ada pada para sahabat pengertian tersebut. Kadang-kadang kita tengok macam ada soalan malam ke kemarin. Ada orang tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, malaikat menginap kat mana? Dalam syurga ke sekitar syurga?" Saya pun buat tulis menginap, saya buat gambar apa? Ikon yang macam apa hal kan? Okey. Dia kata, "Okey, soalan saya salah." Apa benda salah pula kan? Sebab menginap ni maksud dia perlu tempat berehat, tidur. Awak tahu tak menginap tu apa? Malaikat bukan makhluk perlu makan, tidur, baring-baring, golek-golek. Dia tak makan, tak minum, tak tidur, tak sekian. Dia buat kita ni perlu tempat menginap sebab kita nak berehat. Soalan, malaikat mana yang berehat? Dia saya macam, soalan yang tak tambah apa pun. Tapi kalau saya tambah cakap, memang saya cederakan dia lah. Kalau saya tambah cerita kan, saya layan. Selain daripada itu, memang saya lah. Lepas tu dia nak tambah lagi. Dia kata maksud dia sekian. Kalau malaikat jaga syurga, dan syurga lah malaikat jaga neraka, dan neraka. Dan malaikat tu tak terkesan lah dengan apa dalam keadaan tadi. Kalau tidak, kesian lah malaikat dalam neraka tu kena api. Panas, ya Allah. Apasalah aku jaga ni. Kenapa aku tak jaga syurga? Ya ada syurga pula, api, sengih. Takkan macam tu kot. Awak jangan bayangkan malaikat macam tu. Once kita masuk macam tu kan, dia habislah. Sebab tu tajuk ni para sahabat tak nak bincang. Kalau para sahabat tak bincang, awak bincang buat apa? Ini gambaran masalah tadi. Sebab apa tau, bila para sahabat dah ada pengertian atau cara berfikir tertentu yang dalam Quran kata apa? Tentang orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Siapa nas yang dimaksudkan tu? Para sahabat. Bila dikata pada mereka, orang munafik ni, imanlah kalian macam imannya para sahabat. Qulu anu'minu kama amanas sufaha. Ni takkan kami nak beriman macam imannya orang bodoh. Allah kata, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah orang munafik ni, mereka lah yang bodoh. Tapi mereka tak tahu. Tapi problem sekali pasal para sahabat Nabi, ada bincang. Tak bincang, bincang apa? Dia jadi macam macam tambahan dia, macam kononnya sikit. Lepas tu yang saya lihat kerosakan yang berlaku pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni, di mana-mana pun lah, meninggalkan manhaj para sahabat dalam pemahaman dalil. Kalau para sahabat pun cara faham tu kena jaga. So, kalau diorang tak bincang, bincang apa? Faham tak? So itu bahaya sebenarnya. Sebab khawarij muncul. Sebab apa? Dia kata tak adil. Ini nepotism, kronism. Dia angkat senjata. Para sahabat tak buat. Dia menyampah pun dengan mana sekali pun apa ketua. Atas hatta Hajjah bin Yusuf Al-Thaqafi jadi imam. Diorang tak lari. Diorang solat belakang. Nyampah, nyampah. Kaabah seperempat roboh tau. Dia baling dengan manjanik. Kata Pak Hajjaj serang Kaabah. Waktu Abdullah bin Zubair apa masuk apa berkubur dalam dalam kawasan Kaabah. Dia kawasan Masjidil Haram, dia serang. Pakai manjanik. Roboh satu perempat Kaabah. Siapa yang tak marah? Tapi para sahabat soalan, dia merontak tak? Ha, ini tajuk soalan dia. Dia tak merontak. Manhaj diorang ni, sedangkan khawarij ni dia baca tak hukum Allah Ta'ala kafir, lepas tu dia terus apply. Barang siapa tak hukum dengan apa diturunkan Allah Ta'ala, maka mereka lagu orang kafir. Soalan sekarang ni, apa patut awak laksanakan? Quran sebut siapa tak hukum dengan hukum Allah Ta'ala, mereka fa'ulaikumul kafirun. Betul? Saya terima. Soalan sekarang ni, apa manhaj para sahabat? Kena jaga tu, pasal orang kita sekarang tak jaga manhaj tadi. Dia sibuk, dia faham Quran macam tadi kan. Faham bahasa Arab, seperti itu terjemah sendiri. Oh, jangan. Banyak sesat sebab tu. Sebab kita punya bahasa Arab bukan maksud ni. Kita tak boleh sangka bahasa Arab yang kita belajar ni sampai level para sahabat. Mustahil. Sebab tu kenapa dalam tafsiran ni, okay, Ibn Kathir sebut, Quran ditafsirkan Quran dengan Quran. Macam tadi lah. Dan saya mengaku, kalau cross-reference macam kes tadi, atau macam kes surah At-Takwir tadi, Umar tafsirkan dihimpun jiwa bersama-sama yang serupa dengannya. Yang seorang kata dihimpunkan jiwa dengan jasad dengan ruh. Dipasang-pasangkan jasad dan ruh. Sebab dia tiup sangkakala, ruh akan masuk, bertempiaran masuk dalam jasad. Jasad yang tumbuhkan balik tu akan dimasuki oleh ruh. Ha, so dia faham kat situ. Tapi dua-dua betul. Kalau Al-Quran tadi maksud ini pun betul, maksud ini pun betul. Dipasangkan jiwa dengan apa? Dengan badan, betul? Dipasangkan jiwa-jiwa yang akan dimasuk syurga neraka tadi dengan seumpama amal dia. Mana orang amal level ini dengan level yang sama. Dia orang sekumpulan. Sebab tu Al-Quran datang, orang masuk syurga neraka semua dengan group. Dia bukan personal eh. Dia akan masuk syurga tu dengan group. So betul juga. Cuma benda tu kita kata ijtihad mereka berdasar pada Al-Quran lah. Berdasar Al-Quran datang, memang itulah maksud dia. Maksud dia dikatakan apa? Apa dia maksudkan ini pun betul, maksud ini pun betul. Okey, ijtihad mereka. Cuma nak putuskan salah satu je maksud, tak boleh. Itu beza dia lah. Tapi kalau dalam ayat yang sama, kan baru sebut, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kan? Lepas tu sebut, Yauma yakunu nas. So, kena faham lah, itulah meaning dia. Tak boleh kita kata meaning yang lain. Maksud yang lain tak kena. Kalau kita kata maksud yang lain tadi, sebab kita seolah-olah macam Allah dah terangkan, kita lari. Apa sahal? Okey, lepas tu kedua, tafsiran Nabi Quran dengan hadis atau sunnah. Jadi contoh tadi ayat 82 surah Al-An'am tu. Yang mana Nabi terangkan maksud apa? Zalim dengan maksud apa? Syirik. Nabi cross-reference juga Quran dengan Quran. Tapi dalam masa sama apa? Itu wahyu. Sekejap eh. Hello, Assalamualaikum. Nak kelas. Apa? Boleh-boleh, tak ada masalah. Tukar. Kejap lah nanti. Tak ada ni sekian. Macam mana? Ambil mana-mana. Ambil je. Okay. Okay. Faham eh? So, maksud dia kalau anda kata apa? Anda kata benda tersebut sunnah Nabi, itu wahyu lah. Ketiga, tafsir Quran dengan kata sahabat. Ini benda ni masalah kalau kita, okay, kes-kes macam ni, dia dalam ni dia kata masih lagi sangkaan dan sebagainya, sebab ni problem dia pasal dalam kes ahli kalam. Diorang tak boleh terima benda tak mutawatir. alasan tu sebenarnya salah. Sebab kita sebenarnya bila beriman dengan Rasulullah SAW, kan, kalau datang pada kita seorang je sahabat yang ceritakan, macam Nabi hantar ke kampung-kampung, ke bandar-bandar, ke tempat untuk apa? Untuk ajarkan Islam. Nabi hantar berapa orang? Seorang je. Seorang kampung tu bila datang utusan Rasulullah ajarkan mereka tentang Allah Ta'ala, ajar mereka tentang sekian, khabar tu mutawatir ke ahad? Bagaimana gharib tu tak? Soalan, wajib tak mereka percaya? Wajib. Ha, ini masalah ni. Dr. Omar Sulaiman Ashkar dan kitab apa, dia ada akidah, dia sisilahkan ada Allah kan. Dalam tu dia terangkan, dia jawab balik. So banyak orang yang kumpulan sekarang kat Malaysia ni, yang geng-geng ahli kalam atau asyairah, diorang kata hadis ahad, mana hadis yang tak mutawatir. Maksudnya perawi dia kurang 10 orang. 10 ke bawah. Bukan belas-belas kan. 9 ke. 9 orang belum mutawatir. Dia kata tak boleh dibina akidah dengannya. Ha, ini tak boleh. So, kalau seorang sahabat saja dengar dari Nabi pun, semua orang follow. Diorang tak kata macam, ha, kau seorang je dengar, tentang Nabi tak cakap. Tak ada. Sebab tu jaga sikit. Sebab tu tak boleh kita ni, sahabat tak boleh hilang. Sebab Quran sendiri pun sampai bila kita, sahabat-sahabat ceritakan. Awak tak boleh buang sahabat. Sebab tu Quran, dan para sahabat pula mengajarkan Quran. Macam Abu Abdul Rahman As-Salmi, dia kata apa? Dahulunya orang mengajar kami Quran, cakap mereka belajar Quran dengan Nabi SAW, dan roh ajar Quran pada kami. Mereka belajar 10 ayat, mereka katakan pindah ayat baru, mereka katakan mereka faham ilmu dan amal pada ayat berkenaan. Ya, yeah. Dia takkan tiba-tiba panggil apa? Cara belajar tadi tabiin belajar dengan sahabat sama cara. So tak boleh orang tu rasakan apa dia lebih tahu dibanding para sahabat. Ataupun merasakan bahawa sahabat tu cakap tadi belum lagi tepat, unless kita kata ada percanggahan di antara mereka. Kalau tidak, semua katakan sahabat tadi adalah valid. Valid. So mereka adalah orang yang belajar dengan Rasulullah. Bukan orang yang belajar ada secara pemikiran sendiri atau tengok buku kamus, tak ada. Dia belajar dengan Rasulullah, Rasulullah didik mereka. Sebab tu, okey, lepas tu Quran bahasa Quran dengan kata sahabat, Quran kata tabi'in. Pasal tabi'in pun belajar dengan sahabat macam tu juga. Okey, jadi yang ini lebih tepat kita kata pengertian syarak. Sedangkan yang kes yang mungkin dikatakan oleh Imam Ghazali ni lebih kepada siapa tafsir Quran dengan bahasa. Sebab dalam bahasa tadi mungkin kita silap. Sedangkan para sahabat Nabi SAW, mereka ni Allah Ta'ala jamin. Dan anak murid mereka, para tabi'in pun macam tu. Sebab tu kaedah bila kita belajar usul tafsir, dia ada definisi masalah tajuk ni. Rujukan tafsir ni daripada mana. Ha, jadi, bila datang sahabat tabi'in, tabi'in tu, dia ada tajuk ya, sahabat dan tabi'in ni ada kedudukan besar. So, mereka ni pewaris yang kita panggil apa? Memegang jawatan untuk menyampaikan agama. So, Allah Ta'ala akan jaga mereka daripada kesilapan. Kalau kita kata boleh silap, dan kita boleh ragu-ragu semua hukum Islam. Kita kata ini sekian. Tapi mungkin. Kita tengok elok. Tapi mungkin. Tak ada kot. Mana tahu. Entah-entah orang lupa. Ini ayat ni akan keluar. Ini last sekali agama boleh buang. Meragukan. Sebab tu kenapa Syiah atau kumpulan-kumpulan sesat, diorang buang sahabat. First, diorang buang sahabat. Kalau buang sahabat, maka dia pun start nak masuk sendiri. Saya pernah jumpa seorang pakcik tu. Dia kata saya tak tahulah kenapa lepas Rasulullah wafat, para sahabat berebut kuasa. Saya kata, siapa cakap? Saya kata, perang Siffin, perang Jamal. Perang Jamal Siffin. Bukan sebab rebut kuasa. Dia orang nak bunuh pembunuh Uthman. Cuma Ali kata, bagi aku bai'ah bahawa aku bunuh orang. Aku hukum orang. Sebab half khalifah tak berkuasa penuh untuk laksanakan hudud. Lepas tu, diorang pula kata, yang lain-lain, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwab, Zubair bin Awwab kata, bunuh mereka dulu kepada kami bai'ah. So, dah hilang bab tu je, saya kata. Oh, jadi, diorang kan kena, bila diorang clashkan tajuk para sahabat tu, untuk kononnya, para sahabat pun boleh silap. Supaya apa? Diorang nak masuk interpretation baru untuk dalil. Sahabat silap, kami masuklah. Itu sebab macam Syiah, lagi dahsyat. Lepas Nabi wafat, semua sahabat dah murtad kecuali beberapa orang je. Dibilanglah Ali, Hasan, Hussein, Fatimah, Mikdad bin Aswad, Salman al-Farisi, dan juga Ammar, Ammar bin Yasir. Lain semua telah murtad. Ini cara mudah untuk masukkan agama baru. Ha, ini kena jaga-jaga sikit lah. Jadi macam dia kata, pendapat aqwal mufassirin fil Quran bil hadasi wa awal zon. Mana dengan tekaan atau atau sangkaan. Dia kata apa? Okay. Id kullu ma qalu ghairu masmu' min Rasulillah. Kerana semua yang apa mereka katakan bukannya didengar dari Rasulullah. Siapa kata? Siapa kata? Yang ada hadis macam mana pula? Bal huwa mustanbatun bil ijtihad. Oh tidak. Sebab tu, sebab zaman dia, zaman dia, zaman Imam Ghazali, tak sampai lagi tajuk tu. Sebab tu kenapa dia bercakap macam ni. Sedangkan bila kita check balik, memang bila kita kata tafsir Quran-Quran yang direct ataupun Quran dengan hadis, ya, para sahabat dengar Nabi cakap. Cuma pada pada asas tadi pasal apa? Pasal benda tadi berkaitan dengan tajuk benda yang apa? Benda yang apa orang-orang Arab faham, Nabi tak terangkan semualah. Orang Arab boleh faham. Tapi nak kata macam ni kan ijtihad. Betul. Walidzalika kasuratil aqawil wa ta'aradat. Kerana ni banyak pendapat-pendapat yang juga pertentangan dan juga pertentangan. Oh salah. Hasan Al-Basri dah jawab dah sebenarnya. Hasan Al-Basri jawab. Bila orang tanya dia tentang tajuk khilaf dalam tafsir. Dia kata innama utiyal qaumu, diberikan kaum ni pencanggahan minal ajmati, dan sebab dia ajam. Orang Arab takkan canggah. Yang bercanggahan ni orang ajam. Orang yang bukan Arab. Sebab bila kita belajar usul tafsir, dia ada bahaskan macam ada khilaf. Sebenarnya khilaf dalam bahasa Arab ni, dalam tafsir, dia dua jenis khilaf. Satu khilaf tanawu', satu lagi khilaf tadad. Khilaf tanawu' ni khilaf kepelbagaian. Contoh macam ni. Macam kita kata siratul mustaqim. Bila kita siratul mustaqim tu, para ulama tafsir ada banyak tafsiran. Ha, yang ini yang mungkin Imam Ghazali kata percanggahan. Ini percanggahan tu bukan pertentangan. Dia khilaf yang bagai. Contoh, ada kata suratul mustaqim tu adalah apa? Quran. Kebenaran. Ada kata Quran. Ada kata suratul mustaqim tu adalah Islam. Ada kata Quran. Ada kata Nabi. Ada kata Abu Bakar dan Umar. Sekarang kita kata macam nampak banyaknya pendapat ni. Tapi sebenarnya satu. Sebab siapa nak kebenaran kena ikut Islam. Siapa nak Islam kena ikut apa? Quran. Siapa nak tahu Quran kena tengok Nabi. Siapa nak faham ajaran Nabi kena tengok sahabat. Dia berbeza perkataan tapi tujuan dia satu. Ini bukan percanggahan. Ini penerangan berbagai sudut. Contoh lain macam apa? Apa An-Na'im, nikmat. Okay, surah apa dan surah? La tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya pada hari berkenaan tentang kenikmatan-kenikmatan. Ada kata makanan, ada kata Islam, semua betul. Cuma diorang terang dari sudut berbagai. Ini cakap kat sini, ini kata macam ni, tapi maksud dia satu. Semua adalah nikmat. So diorang sebut individually. Sebab tu sebenarnya khilaf macam ni bukan khilaf. Dia bukan khilaf sebenarnya. Tapi orang sangka khilaf. Kalimah tu lain-lain. Kan? Contoh macam dia kata, macam dia kata marjan. Ada kata manik yang putih. Ada kata warna merah. Ada kata kecil. Ada kata besar. Kata-kata mereka ni menggambarkan tentang satu perhiasan yang dikeluarkan dari lautan. Itu batu karang, coral. Coral lah batu karang. Kalau dia punya apa, dia panggil apa? Dia punya apa, teras. Kalau batu karang terbesar, teras itu kalau kita dapat yang elok, kita gilap jadi perhiasan. Itu maksud dia. Cuma sekarang yang ini kata merah, yang ini kata sekian, ikut apa yang orang pernah naik, tengoklah. Tapi itu bukan pertentangan. Itu keperbagaiannya. Diorang tak ada seorang kata ini ikan. Tak ada seorang kata marjan tu kambing ke, tak ada. They always say something like that, tapi sudut berbeza. So itu sebab tu khilaf macam ni bukan khilaf. Lepas tu khilaf kedua, tadad, yang bertentangan. Ini sangat dalam Quran, atau tafsir dalam Quran, sangat jarang. Sangat jarang. Contoh macam kes apa? Orang wanita, yang wanita, wanita mutallaqah, yang tarabbas Nabi anfusihina thalathata quru. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka dia menanti diri dia tak boleh kahwin selama 3 quru. Okay, quru ni haid ke bersih? Ini tadad, bertentang. Khilaf dia, okay, apa khilaf dia? Khilaf dia, Kalau yang kata tiga suci, okey, datang je haid dah habis. Yang seorang, yang kumpulan kata haid habis, haid baru kira. Contohnya ni, katakan seorang wanita diceraikan. Okay, nak kira dia satu. Satu tu bila? Mazhab Syafi'i kata, pasal dia kata kuruk tu adalah haid, suci. So satu tu suci tu. Datang je haid satu. Okey. Jumhur para ulama yang kata kuruk tu adalah haid, datang haid belum lagi, habis haid satu. Itu je beza dia. Still diorang go, ikut going pada tu. Cuma beza dia akan jadi kes apa? Kes nak rujuk. Kalau perempuan tu dalam mazhab Syafi'i, datang je haid kali ketiga, dia terlepas dari suami tersebut. Kalau nak kahwin balik, nikah baru, akad baru dari wanita. Tapi kalau ikut jumhur para ulama, datang haid belum lagi, habis haid itu baru dikira. Tetap haid yang sama eh. Cuma it is starting or ending. End the haid tadi, okay, itu khilaf dia. Yang ini tak boleh kita nak gabung. Dia punya khilaf tadad. Khilaf yang tak boleh, tak boleh. Kalau kata, kalau kata ia haid, ia bukan suci. Kalau kata suci, dia bukan haid. Khilaf pertembungan. Tapi ini sangat jarang. Yang biar, yang betul, yang tepat, macam kisah dia, macam itu Asal Basri kata, diberikan kaum ni, golongan ni, maksudnya macam dikatakan dalam buku kita tu kan, dia kata apa, banyak pendapat, banyak pertentangan tu sebab kita ajam. Kalau kita Arab, tak ada soalan, tidak ada persoalan. Contoh macam apa, Quran kata apa, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih, zalikal kitab, kita terjemah kitab itu. Okey, bila kita sebut kitab itu, ni akan timbul tajuk. Kalau kitab itu, dia bukan kitab ini. Maksudnya sini. Bila kata kitab itu, kita ini sini. Kalau saya kata lelaki itu, bukan lelaki ini. Perempuan itu bukan perempuan ini. Maksud dia, itu dan ini tu opposite, totally opposite. Problem dia, bila kita belajar dan tafsir daripada para sahabat salafus soleh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Zalikal kitab ai hadzal kitab. Kitab ini. Sebab orang Arab rupanya boleh letak hadza pada tempat zalika, zalika pada tempat hadza, dan orang akan baca betul tanpa kepelikan, tanpa pertentangan. Sebab tu orang tak pernah terjemahkan, cari kitab luar. Orang yang baru macam kita, macam orang Melayu kita ni, yang tak faham bahasa Arab betul, cari kitab luar. Dia jumpa nanti, kalau jumpa dengan geng lepak dia, dia kata lah. Dia kata apa? Quran kata ni, mungkin buah dia, dia tak ada, mesti ajar. Okay. Dia akan kata apa? Quran kata kitab itu, bukan kitab ini. Maksud dia, mana kitab tu? Orang yang tak belajar macam, betul juga. Kitab itu, bukan kitab ini. Soalan, masalah ni sekarang ni, para sahabat Nabi, bahkan orang musyrik zaman Nabi, tak pernah ada confusion tu. Diorang faham bila zalikal kitab tu maksud dia hadzal kitab. Diorang tak perlu nak takwilkan kononnya zalika ni maksud dia adalah untuk tunjuk benda tu besar dan sebagainya. Ada separuh kata, dia kata zalikal kitab tu sebab apa? Sebab zalika tu kitab tu dekat Lauh Mahfuz. Ni semualah datang takwilan-takwilan. Sedangkan orang Arab tak pernah pening kepala pun. Bahkan bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi dapat suratul Baqarah, dan majoriti apa, banyak suratul Baqarah ni tuju pada ahli kitab. Tuju pada ahli kitab. Terutama Al-Baqarah ni sebut tentang Bani Israel punya perangai. So kalau kita lihat dekat situ, orang-orang bukan Islam pun di kalangan Yahudi boleh mainkan tajuk tu. Confuse kan? Kitab itu, mana kitab tu? Diorang tak cakap. Diorang faham yang dikatakan oleh Nabi SAW, zalikal kitab tu ai hadzal kitab. Betul yang ini Hasan Basri kata, diberikan kaum berkenaan. Bab tafsir ni percanggahan dari sudut keajaman, because they are ajam, not Arabs. Diorang bercanggah. Kalau diorang semua Arab, tak ada siapa pening kepala. Macam nahnu, nahnu dalam Quran. Tak ada, kita jumpa geng-geng pelik-pelik ni kan. Tengok nahnu. Kenapa nahnu? Ramai nahnu. Dia kata, Nanu kan ramai, Allah Ta'ala satu ke banyak? Macam mana seorang ustaz tu gila? Dia kata apa? Allah Ta'ala tu dua. Dia kata, Tuhan tu dua. Saya kata, gila betul. Syarik kalah kan? Tuhan tu asal dua. La haula wala quwwata illa billah. Ada video tu kan, kat keramat. Okay. Kita tengok terjemahan. Itu tajuk dia. Terjemahan ni pilihan bahasa. Apa yang kita boleh gunakan untuk, macam ni tafsir lah. Bab takwil tadi kan. Sebelum takwil, tafsir. Bab tafsir tu kita nak jelaskan dengan bahasa bukan Arab. Berapa jauh kita boleh dapat kalimah tadi. Ini yang pada macam Imam Ghazali, dia kata stop. Sebab kadang-kadang kita masukkan, jadi kita tak dapat kalimah tepat. Sebab ada kalimah dalam bahasa Arab dengan bahasa lain berkongsi sama. Tapi ada kalimah dalam bahasa lain tak penuhi maksud Arab tu. Takkan penuhi. Macam kita teknologi. Ada kalimah Melayu? Ada. Teknologi. Ada kalimah Melayu? Ada kalimah Melayu? Tak ada. Okay. Dia tak boleh. Pasal kalimah tadi kan, pasal kemajuan, ada advancement. Kita ada kalimah advancement, kemajuan kena. Teknologi kita tak ada, kita kena pakai English. Teknologi, jumpa fikir, tak jumpa. So kena pakai kalimah yang sama. So kes ni macam ni juga masalah bahasa Arab. Ada kalimah tak jumpa. Macam kes Nahnu tu kan, orang Arab tak confuse, kita confuse apa. Jadi saya pernah jumpa seorang abang tu, dia kata, kenapa pakai Nahnu? Saya terus cakap dengan dia, orang Arab tak sibuk, bersibuk apa? Silap Hindu kan? Tapi macam kurang ajar kan? Tapi pasal kadang-kadang nak ketuk sikit kepala, dia orang tak faham. Orang Arab, kalau benda tu confusing, means that from that time, zaman Nabi tu, patut dah pening kepala dah. So kalau diorang tak pening kepala, yang pening kepala buat apa? Pasal diorang memang diorang kata, aja'al al-alihata ilahan wahidah. Dan surah Sad kan, ayat kelima. Mereka kata, adakah dia Muhammad nak jadikan Tuhan yang banyak? Satu Tuhan je. Inna hadha la syai'un ujab. Ini perkara ajaib. Ini perkara ajaib. Maksudnya, dia orang tak pernah pun. Sedangkan ayat sebelum tu, Nahnu ada. Ayat kedua, ketiga surah Sad tu, ada Nahnu. Nahnu Allah Ta'ala sebut kami kan ada. Dia orang tak ada pula macam, hey Muhammad. Kata, Allah Ta'ala hanya satu. Ni kami ni apa? Tak ada. Kenapa dia tak cakap? Sebab orang Arab takkan ada kepeningan. Sebab tu lebih tepat bila kata macam kata apa Imam Ghazali ni, saya tak setuju. Pasal apa? Pasal dia kata banyak pendapat tadi. Sebab tu salah. Sebab kita dalam belajar tafsir sebenarnya ada tafsir panggil apa, ikhtilaf tu ada tanawu, kepelbagaian kalimah lain-lain. Tapi maksud dia satu, macam Siratul Mustaqim tadi lain, ni kata ni. Tapi sebenarnya dia saling menyempurnakan maksud, bukannya maksud bertentangan. Banyak kaedah lah kita nak fahamkan ikhtilaf bagi tanawuk. Kan? Walaili idha as'as. Walaili idha as'as. As'asa ada maksud datang. As'asa ada kata maksud pergi. Tapi sebenarnya tajuk dia adalah demi malam ketika datang atau pergi tak ada hal. Maksudnya kedatangan malam atau perginya malam tu. Betul lah. Orang tak sumpah dengan dua-dua sekali. Pasal dulu tu keajaiban yang tak boleh dibuat oleh manusia. Malam tu datang, malam tu pergi. Datangnya malam, perginya malam. Itu benda kita tak boleh buat. So, Allah Ta'ala sumpah dengan makhluk ciptaannya. Tak ada hal pergi atau datang. Dua-dua hebat. So, kalau A kata as-asa atau B kata as-asa, maksud dia sama. Tujuan dia untuk tunjuk kehebatan tadi. Kalau bertentangan, kes haid tadi. Itu tadot. Lain, semuanya bukannya tu. Sebab tu Hasan Basri kata, diberikan kaum ni percanggahan sebab mereka bukan Arab. Sebab tu kena betulkan balik kat sini, kena faham eh. Sebab saya bukan, kita tak nak setuju semualah. Sebab benda bukan tajuk ni, pasal kes dia cakap yang tu, kalau kita salah faham, kita memang rasakan ada pertembungan di antara tafsir kes sebab mereka berijtihad. Salah. Sebab cara pentafsiran yang betul, dia ambil mula-mula sekali dengan Quran hadis. Dan Quran dan kata-kata sahabat. Dan para sahabat ajar kepada tabi'in, dan tabi'in lepas tu, itu level diorang ambil sampai tabi'in je. Selepas daripada tabi'in dan sebagainya, masuk ilmu kalam, orang tak ambil dah. Ada tafsir tadi. Mungkin kadang apa macam apa tafsir apa? Yang macam Zamakhsyari. Zamakhsyari kan. Dia tafsir apa, tafsir Kasyaf tu. Dia Al-Kasyaf tu dia sebenarnya banyak orang terpesona sebab dia punya syair. Bila dia kata sekian maksud sekian ni syair. Tapi sebenarnya saya ada seorang pensyarah dekat Yaman tu, Dr. Hasan Hamdun. Hafizahullah, sekarang dia dekat Turki. Yaman ada masalah bergolak, dia pindah ke Turki. So dia cakap saya, waktu tu dia nak dapatkan tahap profesor, dia orang kena research. Dekat Malaysia saya tak pasti macam mana, tapi kalau dekat sana dia kena ada research, 6 ke 7 research dia buat baru dia nak naik pangkat sebagai profesor. Profesor ni kena kena ada research. Kita kat Malaysia masalah sikit, ada pengkeranian banyak. Jadi doktor pun tak ada masa research. Jadi bila dia buat research kan, dia push research tu. Salah satu research yang dia buat untuk dapatkan title doktor tu adalah dia buat tajuk Syu'ara Zamakhsyari. Para penyair Zamakhsyari, apa dia kata, dia check balik. Dan pernah saya duduk sekali dengan dia kan. Dia saya tu saya ada pasal apa ensiklopedia untuk syair-syair ni ada 20 jilid punya macam tu. Besar-besar. Ada ensiklopedia, ada kamus untuk check syair ni siapa cakap. Siapa yang cakap apa, memang ada. So check, bila check dia kata 60%, 60% penyair Zamakhsyari bukan zaman jahiliyah, bukan awal Islam, bahkan zaman Abbasiyah. Lewat dah 300 lebih, mana boleh. Sebab logik dia adalah orang tu makin jauh dari zaman para sahabat, makin jauh daripada zaman penulisan Quran, makin banyak syair dia rosak, dia bahasa dia rosak, dah tak pure. Wording tu kadang tak guna dengan betul. Macam kita lah, macam makin jauh kan, kita akan gunakan kalimah-kalimah pelik. Contohnya kalimah apa, gila. Satu masa dulu gila tu adalah penyakit, mereng, otak tak betul. Sekarang ni gila digunakan untuk penegasan. Sakit, gila. Sedap, gila kan. Zaman dulu kat atuk nenek kita, apa hal, sedap gila, mana pakai gila kan. Lepas tu nak dahsyat lagi, babi. Sedap gila babi. Okay, maksudnya dia guna untuk penegasan. Bahkan saya tengok macam dalam kamus kan, kamus English, satu peringkat dulu macam zaman kulit hitam dekat Amerika Syarikat, zaman apa pertembungan tu, dia panggil polis pig. Buka dalam kamus English, pig is polis. Serius, kita je biar benar ha, ayo pig, dia kata kau babi ke macam tu. Pada orang yang datang tengok orang kan, dia tengok dia macam tu, kau babi ke? Mana babi tu apa? Polis. Zaman tu, serius. Ayo pick, dia kata. Tak tahu. So jadi, okay. Kalau kita sekarang nak pastikan originality penggunaan tadi, mesti orang Arab yang faham, bukan kita faham. Kalau kita dah berkembang zaman kita sekarang ni, makin rosak lah sebenarnya. Tak sama dah. Sebab tu keaslian bahasa tu penting. Sebab Quran dituju pada mereka dulu, mereka kena faham dulu. Untuk kita, pasal tu kenapa tajuk agama ni dia sentuh akidah, ibadah, akhlak. Sebab dia kat situ. Bab lain macam bekas Syawan, pakai apa? Pakailah. Besi ke, serap apa ni ke. Jangan haram je. Jangan curi. Jangan daripada buat daripada najis. Udahlah. Pakailah, apa masalah dia. So orang sering lupa bab tu. Dia lupakan mengenai masalah tumpuan agama tadi bab apa. Kan? Bab apa? Dia menghukum kita punya tindakan. Bukan masalah barang-barang sekeliling kita. Contohnya kita ada kamera lah, ada sekian. Kita terus kata, agama tak relevan. Mana boleh macam tu? Ini modern lah abang. Orang dulu naik unta, kita naik kereta. Still, kita ada jarak. Kita ada jarak, perjalanan tadi sebagainya. Dia sini, okay. Memang secara peribadi kan, kita memang tak nak setuju. Tapi para ulama', sebahagian ahli sunnah sendiri, memang masih lagi nak buka. Sebab zaman tu, ini cerita balik pasal zaman tu, orang tak bahas sangat tentang penyair tadi. Dia petik. Contoh macam saya bukan pakar syair, bila dia cakap tentang sekian, saya dengar ada, saya nak tumpu. Macam Akhtal lah, macam kes yang istawa je istaula tu kan, kita pelik. Tapi masalahnya bila kita terang balik, orang cakap, oh ya ke, oh ya ke, tu keluar lah. Oh ya ke, saya ingatkan lama dah. Pasal Bishr yang disebut tu adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah. Maksudnya dia lewat. Bila zaman dia lewat, dia tak patut dia jadi rujukan untuk syair bagi memahami kalimah-kalimah Quran. So zaman tu dah mula lari. Terutama macam kes pentakwilan lah, menukarkan maksud daripada hakiki kepada majazi tu. Itu lagi tak boleh lah pakai. Ini bab yang kena jaga sikit. So bagi saya bukan kita tolak totally lah, pasal ada benda-benda tertentu yang kita panggil apa, penyak syair tu betul, istisyahat dengan syair tu betul. Tapi pada kes-kes mungkin ada nak buang sifat-sifat Allah Ta'ala sebagainya kan, dia pakai syair, tapi syair tu tak check balik, tak betul. Maksudnya bukan daripada zaman awal Islam atau jahiliyah. Kalau awal Islam dan jahiliyah, ya. So itu adalah hujah bahasa. So orang Arab faham macam tu. Tapi pada berasa kita kata kekeliruan ni timbul sebab orang ajam yang bincang tentang Quran. Maka jadi pening kepala. Quran mana? Kitab mana? Kitab kat luar. Mana kitab dia? Kitab kat luar lah. Mana kitab dia? Ha. Kalau macam buat ciri yang pertama dari apa di kalangan sahabat. Tak aneh dia macam dia empat kali dua. Okey. Okey. Di sini. Okey. Tajuk masalah panggil apa para pentafsir atau ahli tafsir dengan para sahabat. Cerita ni hatta ahli fiqah pun. Cerita ni adalah tajuk kepada siapa dirujuk oleh mereka. Oleh orang ramai lepas Nabi tak ada. Kes ni kena jaga sikit. Sebab bukan bermaksud bahawa orang yang lain tak bercakap tu tak tahu. Kebetulan yang ditanya tu adalah yang itu. Contoh macam Abu Bakar. Dia sahabat Nabi SAW. Kan kita kata dia damping Rasulullah SAW sampaikan hijrah pun diteman Rasulullah kan dalam gua jalan daripada Mekah daripada apa Mekah pergi Madinah kan dia jadi apa teman Nabi dia bahkan sahabat kesayangan Nabi SAW. Tapi tuan-tuan tengok dia punya tafsiran ataupun dia punya hukum fiqah tak banyak. Sebab apa? Sebab dia tak hidup lama. Lepas Nabi wafat dia merintah 2 tahun je. Bahkan dah 2 tahun tadi sibuk pula dengan gaduh dengan orang apa tak bayar zakat Nabi palsu sebagainya. So tak sempat dia menjadi rujukan. Umar jadi rujukan banyak sebab apa? Hidup lama, zaman dia aman. Dia berikan jawatan 10 tahun, 13 sampai 23. Sebab makin panjang usia sahabat tadi, makin banyaklah soalan tu timbul. Bukan bermaksud yang lain tak dengar. Ha, jaga sikit eh. Sebab tajuk dia sebab apa? Sebab dua orang dijadikan rujukan. Sebab dua orang ni paling lama hidup ataupun lama memerintah atau zaman dia aman. Start zaman dia kucing-kacir ataupun zaman berikutnya ataupun pada hidup dia mereka tak panjang, maka tak ada fatwa banyaklah. Itu punca dia. Sebab tu dalam fiqh contohnya kan, yang sahabat Nabi punya rujukan paling banyak ada 7 orang je. Itu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Sabit, Aisyah. Tak, 7 ni je. 7 ni je. Sebab tu dalam kitab Ilam Muwaqqi'in Ibnu Qayyim dia sebut 7 ni. Kata dia bagi kategori kepada sahabat pada paling banyak bagi fatwa ni 7 orang. Secondly baru ada apa beberapa orang yang ada dalam apa 40 orang something. Lepas tu baru baki yang lain-lain. Ada 1 2 1 2. Tapi yang ni 7 orang ni paling banyak. Kalau kita tengok sebab apa? Ada satu sebab tadi. Sebab orang paling banyak jumpa 2 orang. Macam kita dalam kelas ni kan. Kita kata macam nampak sekian nampak ni. Kita nak tanya soalan pada siapa? Kita paling-paling tidur yang tidur kita tanya. Contoh kan. Contohnya lah kan. Kita tanya kita nampak kita tidur tak tanya soalan lah. Nampak Tuan Haji jaga celik kan. Kita tanya tadi ustaz cakap apa lah. Contohnya kan. So basically macam tu para sahabat. Kedudukan mereka berbeza. Ahli tafsir dengan para sahabat tadi. Ahli tafsir dengan para sahabat tadi sebenarnya. Bukan sebab yang lain tak ada. Hatta hadis. Punca dia bukan sebab yang lain tak tahu. Sebab yang ditanya siapa. Sebab tu macam nama sahabat yang menonjol tu. Sebab diorang lah yang ditanya soalan oleh tabi'in lepas daripada Nabi wafat. Di situ nama mereka naik. Macam juga tabi'in. Lepas para sahabat tak ada, tabi'in pun ada. Fuqaha Madinah, apa anak-anak para sahabat kan menjadi pemberi fatwa lepas tu. Pun ada kumpulan dia. So, jadi bukan sebab kerana ahli tafsir tadi semata-mata ahli tafsir tu dia bijak. Tak. Dengan para sahabat. Tapi kerana apa? Kerana siapa paling banyak dirujuk. Dan orang preference tu biasa berbeza. Ada orang mungkin suka jumpa Ali. Ada orang suka jumpa Umar. Ada orang suka jumpa Aisyah. Soalan tu akan berkitar daripada situ lah. Baik. Sebab yang kata Umar, Sayyidina Umar kata dia tak sempat nak tanya Nabi dua perkara. Tentang apa? Tentang tajuk apa? Dua benda je. Saya ingat. Dia benda. Dia tak apa? Dia satu berkenaan dengan apa? Kalalah kan? Kalalah. Satu lagi tentang apa eh? Sekejap. Okey, maksud apa lagi? Maksudnya maknanya Umar pun tak tahu sebab tu kan. Jadi saya kata ada orang refer kat dia kan. Ya, terus. Dan dia takkan mandai. Tak pandai tapi Bukan. Maksud dia tak tahu, dia kata Allahu a'lam. Okey, nak faham macam ni. Umar pernah naik atas mimbar tu Haji. Naik atas mimbar, dia baca ayat surah Abasa. Sampai kalimah kan wa faqihatan wa abba. Lepas tu dia terfikir apa abba, Eh, lepas tu dia tinggalkan. Dia tak tahu. Boleh je tak tahu. Orang jumpa dia tanya soalan hukum hakam. Pengertian-pengertian sekian. Memang tapi untuk tak tahu dia cakap tak tahu. Dia tak ada kata macam aku tahu juga. Biasalah. For them, sebab para sahabat Nabi SAW duduk dengan Nabi bukan 24/7. Macam Umar, dia selang-seli dengan jiran dia. Jiran dia pergi sehari, dia pergi sehari. Selang-selang itu. Dia bukan, dia, kalau tertinggal tu biasa. Bahkan Nabi ajak surah Furqan kepada Hisham bin Hakim bin Hizam. Bacaan tak serupa dengan dia kan, dia cekik kawan punya tengkuk. Ha, maksudnya pada hari Nabi ajar kawan tu, dia tak ada. Apa peliknya? Apa yang peliknya? Ya, betul lah. Memang dia tak tahu, dia tak tahulah. Tak timbul tajuk. Tapi dari segi masalah majoriti ilmu, dia banyak lah. Maksudnya kalau dia kata ilmu Islam yang daripada Nabi SAW ni, ada dah 100. Dia dapat 98 at least. 90. Orang akan jumpa dia untuk tanya soalan tadi. Tak timbul tajuk masalah kata ni, kata apa, kata sikit. Dan mungkin apa benda tak ada pada dia, pada orang lain ada. Macam Aisyah Al-Anha, ditanya berkenaan dengan masalah siapa pada khuf. Dia kata pergi tanya Ali. Sedia bin Safi Rasulullah. Atau kisah apa, Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir dalam surah apa, dalam hadis Sahih Muslim. Kisah hadis ni, Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia pergi Madinah. Lepas tu dia nak jual hartanah yang dia ada, harta-harta yang dia ada, nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Dia nak buat macam tu. Lalu lepas tu kita betul rehat ke apa? Oh, lajak. Okey, ambil sikit. Okey. Okey, sorry. Okey, jadi sini. Nak habiskan kisah ni. Kisah Abi Syamil Amin ni fahamkan tajuk masalah apa? Macam mana timbul solat malam punya tajuk. Okay, tapi kisah dia ni, dia jumpa dengan para sahabat. Dia bapak dia Hisham bin Amir sahabat. Dia Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia pergi ke Madinah nak jual harta-harta dia ada, nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Nak korbankan diri untuk jihad fisabilillah. Sampai di Madinah, bahkan cerai bini. Tak nak fikir-fikir kan, cerai bini siap. Sampai di Madinah, orang Madinah tak bagi dia buat. Orang Madinah kata jangan buat. Dulu zaman Nabi hidup ada 6 orang nak buat macam kau. Cerai bini, jual beli senjata, berjual harta, nak beli senjata, beli kenderaan jihad sampai mati. Lepas tu Nabi kata pada mereka 6 orang tu, alaysa lakum fiyya uswah, tiadakah untuk kalian pada diriku seorang tauladan. Maksudnya kalau korang masuk syurga, bukankah aku contoh kamu? Kalau aku tak buat, korang buat kenapa? Nabi cakap pada orang, 6 orang tu rujuk balik bini dan tak buat. Sa'ad bin Hisham bin Amir dengar kisah tu, dia pun kata pada ramai, persaksikanlah aku rujuk balik bini aku. Dia cakap itu, persaksikanlah aku rujuk bini aku. Jadi dia pun bila dia cakap itu kan, lepas tu dia tanya orang ramai tentang apa, solat malam Nabi. Diorang kata tanya Aisyah. Ini contoh dia pergi jumpa Aisyah, tanya macam Nabi solat. Walaupun kisah tu tadi nak fahamkan bahawa diorang nak beramal. Jadi para sahabat, dia tak ada macam everything I know. Diorang kata tanya Aisyah, tanya sekian. So kadang-kadang penghalaan tadi tu pada orang, berdasar pada macam Aisyah, dia tinggal dengan Nabi, tidur dengan Nabi. Memang nampak lah Nabi solat malam macam mana sebagainya. So dia paling tahu. Macam para sahabat lain, Ali ke, kadang-kadang mungkin jumpa, kadang-kadang tak jumpa. So basically macam ni, macam soalan dari situ kita nampak para sahabat Nabi sendiri pun saling tolak-menolak. Bila dia dapat sekian-sekian soalan ni, tak ada, tanya Aisyah. Tanya Ibn Umar. Tanya sekian. Nampak? So diorang pun passing around, bukan tahu semua. Sebab tu the whole collective ilmu sahabat tu secara menyuruh tu kita ambil. Sebab tu bila kes tadi Umar kata batal wudu sentuh perempuan, kita kata kita ambil air ramai. Air ramai kata tak, tak batal. Itu beza dia. Tak ada masalah. Cuma tafsiran para sahabat tu nak faham pasal pada sudut ni kan. Kita panggil apa, bila orang tu nak belajar bahasa Arab, kan, belajar Arab yang dia ada sekarang, dia tak boleh tinggalkan pengertian yang para sahabat dah tahu. Kalau para sahabat dah tahu satu pengertian, kita boleh lompat pada pengertian, terutama bab akidah. Terutama bab akidah. Itu paling kuat. Pasal takkan diorang datang dan agama dengan sanksi. Orang kita datang belajar agama jadi gila. Kan? Belajar kenal Tuhan, lepas tu jadi isim. Kenapa? Para sahabat Nabi berzikir, kan, belajar dengan Nabi SAW, mengenal Allah Ta'ala, Nabi kenalkan mereka kepada Allah Ta'ala. Tak seorang pun gila. Ini belajar je gila. Sebab apa? Ha, itu silap besar tu. Ada benda salah tu. Okay, baik. Okay, berhenti tu. Nanti kita masuk pada perkenaan ketiga. Okay? Wallahu'alam. Sallallahu'alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.